الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يرحمك الله إخواني بالله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil adab yang kelima. Di antara adab yang hendaknya seorang alim bersikap dan bersifat dengannya, yaitu membersihkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang hina dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjadikan dia dituduh dan diberi prasangka buruk. Apabila ada suatu hajah dan mendorong dia untuk menuju ke suatu tempat yang mungkin di situ ada dhon buruk, ya kemarin dibimbingkan oleh imam ibnu jamaah untuk apa? Untuk mempersaksikan dengan seorang yang memiliki keadilan, bisa menjelaskan kepada manusia maksud dan alasan kenapa sampai melakukan hal yang demikian. Dan menutup celah-celah seolah-olah apalagi bila penting. Nah, sebelum ditanya, sebelum muncul syaitan menggoda manusia untuk menimbulkan kerusakan hubungan di antara manusia. Bagaimana nih? Dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Baik. Dan berkah Rasulullah Alhamdulillah perkara yang buruk. Dan syaitan kalau itu benar tidak memberikan manfaat, kalau itu salah adalah dosa, sehingga tidak ada untungnya seorang memberikan prasangka buruk kepada orang lain. Cuman seorang muslim juga hendaknya hati-hati jangan sampai menimbulkan apa? Saudaranya terjatuh dalam su'udzon terhadapnya. Dan ini yang dibahas pada poin yang kelima kemarin. Kita masuk pada adab yang keenam. As-sadisu an yuhafidhu 'ala al-qiyami bi sya'a'iril Islam. Yang keenam yaitu hendaknya dia menjaga dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Karena hal ini apabila menunjukkan ketakwaan seseorang dan pengakuan seseorang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, wa ay fa man yu'addi min sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya demikian itu dan munculnya dari apa? Hati yang bertakwa. Qala wa dhawahirul ahkami atau an yuhafidhu 'ala al-qiyami bi sya'airil islami wa dhawahiril ahkami. Ini masih kelanjutan. Nah, sehingga pemberian titik dua ini membingungkan. Nah, masih satu kesatuan apa ini? Hendaknya dia menjaga dalam menegakkan syiar-syiar Islam wa dhawahiril ahkami. Dan apa hukum-hukum dalam Islam ini yang zahir yang nampak. Kenapa afanikillah? Karena penampakan zahir punya irtibat, punya hubungan erat dengan apa? Batin seseorang. Batin yang bagus akan memunculkan zahir yang bagus. Batin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan nampak pada zahirnya. Sehingga ada hubungan yang erat antara zahir dan batin. Ta'iqamatis salat fil masajidin jama'at. Seperti menegakkan salat di masjid-masjid secara berjamaah. Dan ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang sangat nampak, yang merupakan kewajiban bagi para lelaki. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan udzur kepada seorang yang buta. Tatkala dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, laisani qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang yang menuntunku ke masjid. Minta udzur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mendatangi jamaah. Walaupun awalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan udzur, tapi kemudian dipanggil kembali dan ditanya, hal sami' dan nidak, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am. Qala idzan fa'ajib. Jika mendengar azan, maka jawablah. Yani jawab seruan azan tersebut, penuhilah seruan tadi, yaitu dengan mendatangi sholat berjamaah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya innaha min sunanil huda. Sebenarnya sholat berjamaah termasuk na'am sunanil huda. Taib sunnah-sunnah petunjuk yang hendaknya ditegakkan oleh setiap muslim. Dan inayah para salaf dulu afanikillah untuk salat berjamaah sangat besar. Sampai-sampai sebagian mereka selama 40 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang lain. Dalam artian dia senantiasa berada di shaf awal, berusaha untuk menjaga diri di shaf awal, sehingga tidak pernah dia melihat tengkuk orang lain. Maksudnya tidak pernah di shaf kedua atau ketiga atau seterusnya. Nah, yang lainnya lagi dalam puluhan tahun senantiasa menjaga agar tidak terlambat dari takbiratul ihram bersama imam. Ini tentunya kesabaran yang luar biasa untuk muhafadzah al-salatil jamaah, betul-betul menjaga untuk salat berjamaah. Bukan hanya sekedar melaksanakannya saja, tapi bagaimana dia mendapatkan yang paling utamanya dari salat berjamaah. Di antara yang paling utama adalah shaful awal, yang hendaknya setiap muslim ikhwanifillah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Lau ya'lamun nas ma fi nidai was shaful awal lakana qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia itu mengetahui pahala apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada azan dan shaf awal, maka sungguh yang terjadi adalah saling mengundi. Karena tidak mungkin lagi untuk apa ditentukan siapa yang berada di shaf awal, karena semuanya berebut sehingga butuh diundi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Nah, dalam sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal. Sebenarnya Allah dan para malaikat bersalawat, dan salawat dari Allah adalah pujian, sedangkan salawat dari para malaikat adalah doa. Nah, mereka mendoakan orang-orang yang ada di shaf awal. Dan ini khairu shufufir rijal, sebaik-baik shafnya para lelaki, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka muhafadzah ikhwanifillah untuk seorang terpatri pada dirinya semangat mencapai yang paling utamanya dalam suatu ibadah, ini harus tumbuh pada diri seorang muslim, apalagi talabatul ilm. Jangan sampai syiar yang besar ini, yaitu sholat berjamaah di masjid, masih ada keterpaksaan pada diri kita. Jadikan itu sebagai suatu kebutuhan kita. Kalau masih ada keterpaksaan, harus masih diopiak-opiak, harus masih suruh-suruh, ini belum terpatri. Kesadaran dalam beribadah kepada Allah, belum merasakan lazat, belum merasakan lezatnya ibadah. Karena sungguh panitilah ibadah itu ada rasa lezatnya bagi mereka-mereka yang mendapatkan taufik, sehingga terasa lezat. terasa nikmat ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Tatkala beliau berkata, "Qum ya Bilal fa'arihna bis-shalah." Berdiri wahai Bilal. Dan kumandangkan iqamah, kemudian apa? Buatlah kami nyaman dengan salat. Jadi kenyamanan mereka apa nih Bilal dengan salat. Terasa nyaman, terasa lezat tatkala apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang para sahabat afanillah mencintai salat ini nam lebih daripada nam ahabbu ilaihim ya min auladihim wa amwalihim, lebih disukai oleh para sahabat salat ini daripada apa anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Oleh karena itulah dulu dalam peperangan orang-orang kufar ingin apa, ingin menyerbu kaum muslimin dan menunggu-nunggu waktu salat. Kenapa? Karena waktu sholat para sahabat sangat senang, sehingga mereka pikir, yaitu orang-orang kufar pikir ini lengah mereka. Kemudian turunlah apa? Syariat sholat khauf, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak biarkan kaum muslimin semuanya apa dalam kondisi sholat, tapi sebagian sholat, sebagian berzakat. Ini sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi para lelaki dan bagi para wanita, afanillah, seutama-utama salat mereka adalah di rumah-rumah mereka. Nah, dan hendaknya juga berusaha sebaik mungkin mengingat godaan para wanita dan gangguan lebih banyak, gangguan anak-anak di rumah. Nah, dan yang lainnya, maka banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebaik mungkin dalam salatnya. Karena salat apabila yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita itu melakukan salat 5 waktunya. Disebutkan pertama kali. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadannya. Naam. Wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya. Wa ahsanat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang 8 yang engkau inginkan. Mudah sebenarnya bagi para wanita. Nah, tapi butuh kesabaran. Walaupun demikian, kebanyakan mereka sebagai penduduk neraka orangnya berbeda. Kemudian yang kedua, wa ifsha'is salam ilal khawasi wal awam, dan menyebarluaskan salam untuk khawas wal awam, yaitu orang-orang yang khusus, yang dikenal, nah, yang dekat hubungannya maupun awam, orang-orang secara umum. Yang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala man arafta wa man lam ta'rif." Kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dan ini juga termasuk syiar yang sangat nampak bagi kaum muslimin afanibillah, yang hendaknya kita menghidupkannya. Nah, betul-betul kita butuh semangat untuk menghidupkan salam ini. Ifsya'us salam, menyebarluaskan salam sesama kita. Kalau hal ini tidak hidup di kalangan ahli sunnah, siapa yang akan menghidupkan salam yang merupakan syiar Islam tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulun al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Ahshus salam bainakum." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan bisa saling mencintai, nah, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu perkara yang apabila kalian lakukan akan saling cinta di antara kalian. Afshus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Dan mari ya kawan bilang, sunnah ini betul-betul dihidupkan. Ada orang datang baru, nah ada tamu, taib, dan yang lainnya, walaupun belum dikenal. Untuk apa seorang menyebarluaskan salam padanya? Seorang bertemu dengan saudaranya, salam, masuk ke rumah, naam, maupun keluar ke rumah, masuk ke majlis atau keluar majlis, untuk seseorang apa? Menyebarluaskan salam padanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul islami afdal, amalan Islam yang mana yang lebih utama? Rasul menjawab tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta man lam ta'rif. Engkau apa? Memberikan makan kepada orang, kemudian apa? Menyebarluaskan salam. Nah, pada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi jangan sampai salam seseorang itu hanya khusus pada orang yang dikenalnya saja. Nah, tapi hendaknya nah, betul-betul semangat. Allah subhanahu wa ta'ala telah sifati salam ini dengan mubarakah. Nah, wasallimu ala anfusikum tahiyyatan min dillahi mubarakah. Tahiyyah dari si Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya mubarakah, diberkahi. Yang orang-orang Yahudi sangat hasad terhadap salam ini. Mahasadatkumul Yahud hasadatkum ala salami wa ta'min. Sebagaimana dalam hadis siapa ini? Dalam Mabadi' Mufidah indahnya Rifki. Sudah sampai belum? Mahasadatkumul Yahud mahasadatkum ala salami wa ta'min. Indah ya Ukasha. Baik, ahsanta. Hadith Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian seperti hasadnya mereka terhadap kalian dalam permasalahan salam dan ta'min. Jadi salam ini sangat dihasati oleh orang-orang Yahudi. Nah, karenanya keberkahan, padanya keberkahan, padanya pahala yang besar. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, nah, ketika seorang mengatakan assalamualaikum, nam ashrun. Fa idza qala assalamualaikum warahmatullahi ashrun. Kemudian kalau lengkap sampai wa barakatuh salatun. Nah, minimalnya mendapatkan pahala 10. Nah, ketika mengucapkan assalamualaikum saja. Kalau sampai wa rahmatullah 20. Kalau sampai wa barakatuh 30. Kemudian kalau terucap banyak bagi kalian berapa pahala yang dia kumpulkan selain makna yang terkandung di dalamnya berupa doa. Sehingga ifsya'us salam nah butuh untuk kita semua yang paling ilah menghidupkannya. Qala wal amri bil ma'ruf man nahi anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan wazifatul anbiya, tugas para anbiya, dan sekaligus tugas dari para pewaris nabi. Nah, amar ma'ruf nahi munkar yang umat ini alhamdulillah disifati dengan umat terbaik di antara sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikarenakan kalian itu amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang munkar. Dan perkara ini alhamdulillah dari zaman ke zaman semakin terkikis. Nah, bahkan dari Nah, kalangan mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada ahli sunnah. Nah, kecenderungan untuk kemudian na'am nafsi-nafsi. Ya, yang penting diriku sendiri. Keengganan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Melihat na'am dampak yang mungkin akan didapat ketika dia melarang kemungkaran, takut. Atau memang orang apa sudah terpatri pada dirinya sifat cuek, dalam artian tidak peduli. Yang penting aku, keluargaku sudah. Ini keliru apa? Nah, atau yang penting diriku sendiri, orang lain sudah tidak aku pedulikan, salah atau benar, nah tidak dipedulikan. Baik, ini keliru. Tapi seorang talib, terlebih lagi seorang yang disifati dengan ilmu, untuk dia apa menegakkan syiar ini, amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu an membaca ayat di surat Al-Maidah radhiyallahu an. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Wahai sekalian manusia, sekalian orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, atas kalian untuk na'am perhatikan terhadap diri-diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak akan memandiri di kalian orang-orang yang tersesat idah tadaitum, apabila kalian mendapatkan hidayah. Mungkin seorang ketika membaca ayat ini, nah, sudah yang penting aku selamat, tidak peduli orang-orang sesat, tetap serah mereka. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling faqih dari kalangan umat ini, dan Sayyid setelah Nabi, mengatakan innan nasa yadauna hadhil ayah ala ghairi mawdhi'iha. Sungguhnya manusia meletakkan ayat ini pada selain tempatnya. Dalam artian salah dalam memahami dan salah dalam meletakkan ayat tersebut. Ala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketahuilah bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qawma idha ra'au dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi wal munkara falam yughayiruh ammahumullahu bi'iqabih. Sebenarnya suatu kaum apabila mereka melihat seorang yang zalim kemudian tidak mencegahnya, tidak mencegah perbuatan orang zalim, dan mereka melihat kemungkaran kemudian tidak mengubahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ratakan hukuman kepada mereka, waliyatu billah. Dan hadis ini atau hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Sehingga apabila lemahnya amar ma'ruf nahi munkar termasuk di antara sebab apa? Meluasnya bencana. Meluasnya bencana. Oleh karena itulah para salaf dalam masalah ini banyak sekali. Nah, anjuran-anjuran untuk seorang tegak dan sabar dalam menunaikan syiar yang utama ini. Bagaimana tidak, panitia itu seutama-utama sedekah. Nah, seorang mungkin tidak memiliki harta, panitia, maka jangan luput dari apa bersedekah dengan apa memerintahkan yang bagus atau mencegah dari yang jelek. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, sebagaimana dalam sifatus shofwah, ma tasaddaqa mu'minun bi shadaqatin ahabba ila Allah azza wa jall min mau'izatin ya'idhu biha qaumah fayaftariquna qad naf'ahum Allah azza wa jall biha. Lihat, sahabat yang mulia ini mengatakan tidaklah seorang mukmin bersedekah dengan suatu sedekah yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari suatu mau'idzah. suatu nasihat yang dia nasihati kaumnya, sehingga mereka itu berpisah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah berikan manfaat dengan nasihat yang disampaikan tadi. Maka jangan seorang bakhil memberikan nasihat, memberikan teguran. Dan jangan pula seseorang ikhwani fillah rendah diri dalam artian siapa sih aku kok aku memberikan nasihat. Dulu seorang wanita tua ikhwani fillah menghentikan kendaraan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, demi untuk menyampaikan nasihat. Ini keadaan para salam. Bandingannya apa seorang wanita tua ini dengan khalifah Umar yang syaitan lari darinya. Terkadang manusia ingin memberikan nasihat, ingin memberikan teguran, siapa sih aku? Padahal mungkin perkaranya memang betul-betul salah misalnya. Tanasoh perkara yang butuh dihidupkan, apalagi apa di kalangan ahli sunnah secara khusus. Tanasoh yang sifatnya na'am membangun. Karena hakikat nasihat yaitu nasihat yang membangun, bukan apa mencela dan merendahkan atau untuk menjatuhkan. Ini adab yang harus dijaga. Sebuah atal yang bagus dan ringkas al-Khalifinah dari Fundal bin Iyad. Butuh hantum jamkan di sini. Untuk membedakan bagaimana adab dalam memberikan nasihat dan hal yang harus dijauhi. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'minu yasturu wa ya'idhu wa yansahu, wal-fajiru yahdiku yahdiku hataka yahdiku wa yu'iru wa yufshi. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ihya. Seorang mukmin sifatnya itu ikhwani fillah yasturu wa ya'idu wa yansah, dia itu akan menutup aib saudaranya semampu mungkin, bukan malah apa mengubur-uburnya. Kemudian wa ya'idu memberikan mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan apa bimbingan. Wa yansahu dan memberikan nasihat. Sedangkan seorang fajir, wal fajiru yahtiku wa yu'iru wa yufshi. Seorang fajir dia akan apa? Yahtik, yaitu apa? Membongkar aib. Inginnya itu membongkar aib, dengar aib dari saudaranya, tenang hatinya sampai dia menyebar kemana-mana. Wa yu'ir dan mencela. Wa yufshi dan berusaha untuk menyebar luaskan aib yang ada. Jadi dia bongkar aib saudaranya, kemudian dia cela dan dia sebarkan. Ini seorang fajir. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita posisikan diri kita pada deretan seorang yang fajir. Tapi berusaha menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, di mana dia berusaha untuk apa? Menutup aib saudaranya semampu mungkin, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang butuh untuk apa? Untuk dibongkar dikarenakan ada masalah yang lebih besar. Ini perkaranya lain. Tapi asalnya ikhwanul fillah pada seorang muslim, untuk apa? Kita menutup aibnya, memberikan wejangan dan memberikan nasihat. Rasulullah SAW telah mengatakan apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak ingin ditutup aibnya? Kita yang paling fitnah kalau tidak ada sistem sesuatu yang menutupi aib-aib kita, yang paling fitnah mungkin teman-teman kita tidak akan mau menengok kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan sitar kepada kita. Dan kita berharap juga agar memberikan pengampunan atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita semua. Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam Al-Fanifillah mengatakan, kana as-salafu idza aradu nasihata ahadin wa'aduhu sirran hatta qala ba'duhum man wa'ada akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasiha wa man wa'adahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakha. Dulu para salaf kalau ingin memberikan nasihat kepada seseorang, ikhwanifillah, mereka memberikan nasihat secara sirrah. Secara apa? Sembunyi-sembunyi, dalam artian berusaha. Nah, untuk apa nasihat ini? Empat mata antara dia dan yang diberi nasihat. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, siapa saja ingin memberikan nasihat kepada saudaranya, hendaknya dia berikan nasihat apa? Antara dia dengan orang itu sendiri. Itulah nasihat. Dan siapa saja yang memberikan teguran atau wejangan kepada seseorang, secara person, secara individual, tapi apa? Ala ru'usin nas, di tengah-tengah kerumunan manusia, maka sebenarnya ini bukan nasihat tapi celaan kepada orang tersebut. Dari sini kita ketahui bahwasanya adab yang dibimbingkan oleh para salaf dalam masalah nasihat, asalnya adalah dengan apa? Berusaha untuk secara sir. Kalau itu memang hal yang apabila diketahui manusia merupakan aib. Qala Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, wassabri ala al-adha bisababi dhalik, dan bersabar atas gangguan disebabkan karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga penting, karena tidak akan mungkin seorang apa ingin meneriakkan kebenaran dan mengingkari kemungkaran kemudian ditaburkan di depannya bunga-bungaan. Tidak akan mungkin. Ini perkara yang mustahil, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang ingin menegakkan sunnah, menyeru kepada yang hak, mencegah dari yang mungkar, kemudian ingin ditaburkan di depannya permadani, ditaburkan di depannya bunga-bunga, tidak akan mungkin. Pasti akan ada apa? Gangguan. Ada gangguan di tengah jalan. Maka harus bersabar. Di awal-awal Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada siapa? Bersama Khadijah, kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah mengatakan sebagai bentuk dan dorongan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap dan bersabar atas gangguan yang akan beliau dapati. Wallahi ma ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, dalam riwayat illa udi. Demi Allah, tidaklah ada seorang pun, seorang laki-laki pun yang datang membawa semisal yang engkau bawa wahai Muhammad, kecuali akan apa? Dimusuhi. Dalam riwayat kecuali akan disakiti. Ini jelas permusuhan dan gangguan. Maka butuh seorang muslim, terlebih sunni salafi, di mana mereka adalah kaum yang paling terasing, untuk apa? Mempersiapkan diri, bersabar atas gangguan yang ada. Sadi'an bil haqqi 'inda salatin, tandanya dia dan betul-betul apa? Sadi'an bil haqq, yaitu kokoh dalam meneriakkan kebenaran dan di hadapan para penguasa. Bukan berarti maksudnya di sini kemudian mencela para penguasa di atas mimbar, tidak. Tapi sebagaimana tadi, kalau ingin menasihati penguasa, dia nasihati mereka secara sir. Tapi apa? Tidak kemudian dikarenakan mereka penguasa, sesuatu yang mungkar dikatakan ma'ruf. badilan nafsahu lillah, dia serahkan jiwanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada pada diri kita. Dan jiwa kita ini kanifilah Allah yang menciptakan. Dan tidak ada yang lebih utama daripada kita serahkan jiwa ini di jalan dakwah. Tenaga, usaha, keringat. Nah, kalau semuanya dicurahkan di jalan dakwah, apa yang kita miliki tidak akan ada ruginya. Bahkan itu seutama-utama amalan di zaman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Faqala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh serta tegas mengatakan aku seorang muslim. Wala yakhafu fihi lamata la'im, dan tidak takut, ya tidak gentar di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut celaan orang yang mencela. Jadi kalau hanya sekedar celaan atau fitnah, jangan suruh. Apalagi cuma sekedar gunjingan dari manusia. Apalagi gunjingan dari ibu-ibu. Apa dorornya? Jangan sulut. Nah, kalaulah dihadapkan kepada kita pedang yang siap menebas, kewajiban kita adalah sabar di atasnya. Apalagi kalau sekedar apa? Sekedar ucapan manusia, cemoohan. Jangan sampai seorang takut dengan yang demikian. Kalau itu adalah al-haq, nah pegang erat-erat. Dzakiran qaulahu ta'ala, dalam keadaan dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmi al-umur, yang merupakan rangkaian dari nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmi al-umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan amar ma'ruf nahi mungkarlah, perintah pada yang ma'ruf kemudian laranglah dari yang mungkar. Jangan sampai melihat kemungkaran diam saja, takut, apalagi sesama teman. Nah, takut temannya marah. Nah, karena itu mungkar, apa dibilang kata-kata mungkar, bahkan itu hakikat cinta kita kepada saudara kita, bukan malah didiamkan, bukan malah dibiarkan. Atau yang lebih buruk lagi, malah ikut melindungi. Ini seburuk-buruk teman. Nah, tapi apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kemudian wasbir 'ala ma asaba, bersabarlah atas perkara yang menimpa dikarenakan engkau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena pasti akan ada orang yang jengkel, orang yang benci. Itu sudah sunnatullah. Jangan sampai apabila kekhawatiran dia dibenci manusia menjadikan dia tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya yang demikian itu termasuk apa? Azmil umur. Suatu perkara yang butuh apa? Kesabaran yang besar. Ya, perkara yang mulia tidak akan mungkin dicapai dengan hal yang apa? Mudah. Jadi pada paragraf yang pertama ini, apabila di adab yang keenam ini, penegasan dari Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala bahwasanya seorang alim hendaknya dia betul-betul menjaga dalam apa? Menegakkan syiar-syiar Islam yang jelas, syiar-syiar Islam yang nampak. Dan itu banyak sekali. Apa yang disebutkan di sini adalah perkara-perkara yang pokok dari syiar-syiar Islam yang hendaknya kita semua berusaha untuk menegakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-taufiq wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin.